Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada bab ke-10 talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan orang zuhud. Dan masuk pada bahasan yang baru, yaitu min musannafatihim al-munharifah wa ta'alifihim ad-dallah. Karya tulis mereka yang menyimpang dan sesat. Artinya berikut ini insyaallah bahasannya, yakni pengetahuan untuk kita semuanya akan kitab-kitab yang di dalamnya dibahas perkara-perkara yang berkaitan dengan sufiyah yang menyimpang, yang sesat, dan tentunya tidak patut untuk dimiliki. Kecuali kita memiliki filter yang luar biasa kuat, kemudian kita membacanya untuk mengetahui di sisi mana penyimpangannya, hingga kemudian kita bisa meluruskan, mungkin ada sebagian teman kita yang mengikutinya. Tapi kalau belum mantap-mantap amat, prinsip Ahlus Sunnah kita belum mantap, manhaj salaf kita belum mantap, nanti dulu. Pilih kitab-kitab yang lebih utama dulu untuk dibaca dibandingkan yang lain. Kedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Apalagi misalnya level kita tidak untuk berdialog, tidak untuk berdebat, yang enggak usah. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan. Jangankan sufi, Syiah saja kitabnya luar biasa. Berjilid-jilid. Tidak ada yang bisa mengarang seperti itu kecuali orang yang cerdas. Tapi kecerdasannya tentunya dikuasai oleh hawa nafsunya. Hingga yang dia bahas harus sesuai dengan yang dia inginkan. Kitab-kitab induknya ulun punya semua. Berapa ya? Lebih 20 mungkin kitab, mungkin jilidnya. Dibelikan oleh tentunya salah seorang donatur kita. Artinya kitab induk tafsir mereka apa, kitab induk hadis mereka apa, kitab induk fikih mereka apa, ulun punya semua. Akidah mereka apa, ulun punya semua. Untuk mempelajari. Mudah-mudahan, yakni dengannya kita lebih mengetahui di mana penyimpangan. Nah, berikut kita akan sebutkan, di sini beliau menyebutkan banyak ya. Kalau enggak 5, ada 6. Mungkin malam ini kita sebutkan separuh di antaranya. Perhatikan. Qala al-musannifu rahimahullah wa sannafa lahum Abu Nasr as-Sarraj kitaban sammahu Luma'us Sufiyyah dhakara fihi al-i'tiqad al-qabih wal-kalam al-marzul ma sanadhkuruhu minhu jumlatan insyaallah. Imam Ibnu al-Jauzi mengatakan Abu Nasr as-Sarraj telah mengarang sebuah kitab untuk kelompok ini Sufiyyah yang diberi judul Luma'us Sufiyyah. Nama anak saya ini, tapi bukan berarti saya ngambil dari sini ya. Luma, nama anak saya. Artinya kilauan atau kemilau. Jadi Luma'us Sufiyyah, yakni kilauan, yakni kelompok, yakni Sufiyyah. Dalam kitab ini, dia menyebutkan keyakinan yang buruk dan kata-kata yang tercela. Beberapa di antaranya insyaallah akan kita utarakan secara garis besar pada uraian selanjutnya. Setelah ini tentunya banyak beliau akan sebutkan. Setelah beberapa paragraf berikut. Artinya kalau pian perhatikan nanti pada bahasan 195 kalau pian perhatikan, nah di situ tuh mulai beliau akan sebutkan contoh-contoh dari kitab-kitab ini. Talbis iblis terhadap sufiyah dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, macam-macam. Jadi sekarang kita hanya ingin mengenali kitab-kitabnya terlebih dahulu. Ada yang punya power bank? Ada yang bawa power bank, Pak? Iya, kayaknya enggak ngisi itu. Satu masjid enggak ada yang punya power bank. Berarti pian semuanya pengguna Android ya. Yang pakai power bank itu yang pakai Apple biasanya. Baterainya lemah. Dasar lemah. Lanjut. Enggak apa-apa. Enggak. Ada? Ada? Enggak ada? Ibu-ibu ada yang bawa powerbank, Bu? Enggak ada? Hari gini pakai powerbank ya, handphone apaan gitu, kurang ajar. Aduh. Ya salam. Bismillah, lanjut ya. Itu kitab yang pertama namanya Luma'us Sufiyah karangan Abu Nasr As-Sarraj. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi, wa sannafa lahum Abu Talib Al-Makki Qut al-Qulub. Fa dzakara fihi al-ahadits al-batilah wa ma la yustanadu fihi ila aslin min salawatil ayyami wal layali wa ghairi dzalika min al-mawdu'. Wa dzakara fihi al-i'tiqad al-fasid. Kemudian Abu Talib Al-Makki mengarang sebuah kitab untuk mereka, kaum Sufiyah. Judul kitabnya Qutul Qulub atau Qutal Qulub. Qut itu makanan pokok. Makanan pokok hati. Wah, bagus judul kitabnya. Sama sebelumnya juga Luma. Bagus ya. Di dalamnya Abu Talib menyebutkan banyak sekali hadis batil. Hadis batil itu biasanya hadis yang tidak ada asal-usulnya. Ketika ditelusuri, tidak ketahuan ujung dan tidak ketahuan ujung siapa yang mengatakannya. Itu diantara memaknai mudah untuk hadis yang batil. Sama kurang lebih dengan istilah yang biasa disebutkan oleh para ulama hadis, la asla lahu. Hadis ini tidak ada asal-usulnya. Ketika telusuri, putus di generasi tertentu. Nggak nyambung ke siapapun. Atau sekali nyambung mungkin kepada orang yang suka memalsukan hadis, sekali nyambung kepada orang yang mungkin muruahnya hilang, dan lain sebagainya. Seperti hadis-hadis tentang salat, salat selama berhari-hari dan bermalam-malam, mungkin selain puasa, ada puasa ngebleng, mungkin juga ada puasa ngebleng ya bahasa Jawa ya, artinya terus-terusan. Enggak kayak gitu juga. Kada usah pina musti gin, lima waktu aja gin. Pina ya kadang telat, kadang masbuk, lima waktu masbuknya empat, ya itu bukan kadang-kadang ya. Iya, ada usah pina musti gin. Yang lima waktu ini Allah sudah tahu, umat Nabi Muhammad lima waktu ini saja cukup, itu pun sudah berat. Kalau menjalankannya di masjid, kalau di rumah ringan. Kemudian kalau misalnya katakanlah banyak kaum muslimin subhanallah salat lima waktunya mereka jaga, yang sunnahnya kemudian kita bahas. Enggak sampai berhari-hari bermalam-malam juga kan. Oke, kita sebutkan semua salat sunnah misalnya. Salat sunnah rawatib 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau masing-masing rakaat 2 sampai 3 menit, sebentar. Enggak berhari-hari, enggak bermalam-malam juga, tapi sunnahnya jelas. Ada salat sunnah setelah wudu, ada salat sunnah tahiyatul masjid, ada salat sunnah antara adzan dan iqamah, ada apa lagi? Salat sunnah apa lagi? Nanti qura Ramadan ada tarawih, kemudian nanti ada salat tahajud, ada salat duha, ada salat witir. Enggak berhari-hari, enggak bermalam-malam juga, sekalipun semuanya Anda lakukan. Disebutkan di sini seperti hadis-hadis tentang salat selama berhari-hari dan bermalam-malam. Tubuh kita punya hak untuk diistirahatkan, perut kita punya hak untuk diberikan padanya makanan. Jangan sampai zalim kepada diri sendiri kemudian mengatasnamakan ini zuhud. Mengatasnamakan inilah ibadah para nabi dan rasul. No. Kata Nabi Muhammad, aku orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku salat, aku tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Kemudian aku menikah. Karena ada sebagian sahabat yang ingin bertanya bagaimana keseharian Nabi Muhammad di rumah. Karena kalau di luar, biasa aja. Kayak para sahabat yang lain salatnya. Para sahabat ingin bertanya gimana kalau di rumah. Dan mereka bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah terangkan bagaimana dahsyatnya ibadah beliau. Di antaranya ya hadis yang Aisyah sebutkan radhiyallahu anha tentang betisnya kenceng, tumitnya pecah-pecah, rukuknya sama lamanya seperti beliau berdiri. Sujudnya lama sama seperti lamanya beliau berdiri. Duduk di antara dua sujudnya lama seperti lamanya beliau berdiri. Akhirnya para sahabat ini merasa, waduh, gak ada apa-apanya ibadah kita. Hingga kemudian seseorang mengatakan, saya akan menghidupkan malam, saya gak akan tidur. Saya gak akan nikah, saya ibadah aja pokoknya. Dan saya, yakni apa tadi, saya akan puasa terus, gak berbuka. Sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad, baru beliau ngomong yang tadi. Atqakum billahi ana. Orang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah itu saya. Gak ada yang bisa kalahkan saya, kata Nabi Muhammad. Cuman ya beliau, salat, ya tidur. Ada istirahatnya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa dan berbuka, kemudian beliau menikah. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib Al-Makki mengarang sebuah kitab dan untuk mereka. Judulnya Qutul Qulub. Qut adalah makanan pokok. Di dalamnya Abu Talib menyebutkan banyak sekali hadis batil. Seperti hadis-hadis tentang sholat selama berhari-hari dan bermalam-malam. Pun riwayat maudhu atau palsu yang lainnya. Artinya hadis-hadis yang palsu pun diriwayatkan dalam kitab ini. Dia juga menyatakan akidah yang rusak disebutkan dalam kitab ini. Di antara akidah yang rusak yang disebutkan dalam kitab ini. Qala ba'dul mukashafin wa hadha kalamun farigh. وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه. Sebagian ahli mukasyafah, penyingkap tabir ilahi, orang yang punya ilmu kasyaf, berkata, ini tentunya omong kosong, kata beliau, ini tentunya perkataan yang kosong. Apa katanya? Dia menukil dari sebagian sufi bahwa Allah Azza wa Jalla menampakkan diri kepada para walinya di dunia. Siapa memangnya para wali ini? Dikumpulkan semua wali sedunia tidak bisa mengalahkan satu keutamaan seorang nabi. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Semua wali dikumpulkan. Kalau misalnya kasarnya itu kayak imannya bisa ditimbang. Kemudian diadu dengan iman seorang nabi, tidak akan bisa mengalahkan iman seorang nabi. Tahu kita ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Dan Allah firmankan, surah apa itu ya? Ja'alahu dakka itu surah apa ya? Aduh, keren alatnya doang nih. Enggak bisa. Bentar, saya cari. Al-Qasas. Sembari saya mencari, silahkan Pak. Yang punya-punya gorengan, makan aja. jangan ya. Kecuali bagi-bagi saya. Hah? Al-A'raf 143. Tolong Ustaz bacakan. Abu. فسوف تراني دكا kita sedang bahas Nabi dan Rasul Musa alaihissalam yang ingin melihat Tuhannya, yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Yang artinya adalah surah Al-A'raf ayat 143. Perhatikan ini faedah untuk kita semuanya. Pian tambahkan di sini ada faedah. Surah Al-A'raf 143. Karena mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada para walinya di dunia. Perhatikan. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami, pada waktu yang telah kami tentukan. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Jadi Nabi Musa pengen lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan jawabannya, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Artinya kalau misalnya aku tampakkan diriku, gunung itu enggak hancur, kamu bisa lihat saya. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka tatkala Musa sadar kembali, dia berkata, Masya Allah subhanahu wa ta'ala, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang pertama yang beriman. Ini Nabi dan ini Rasul. Pingsan. Belum sebutkan tadi prinsip. Semua iman para wali dikumpulkan tidak pernah akan bisa mengalahkan iman seorang Nabi dan Rasul. Inilah bahasan iman kepada Rasul yang menjadi prinsip. Kalau prinsipnya bagus, prinsipnya kuas, orang ngaku-ngaku, syekhnya, tuan gurunya, habibnya, lihat Tuhan, gampang kita bantah. Siapa memangnya dia dibandingkan Nabi Musa alaihi salam? Wahyu turun saja pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pucat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad ketika wahyu turun. Karena di antara cara datangnya wahyu turun itu seperti suara lonceng yang sangat keras di telinga beliau. Coba deh Bianco, mana tuh ke di sini gereja yang ada loncengnya mana? Enggak ada. Gereja, cari gereja yang ada loncengnya. Tapi pian naik ke atas. Enggak tahu tuh jam berapa tuh dibunyikannya, pian dengerin aja. Tang, wah langsung. Wah, bergetar ya. Turun-turun pan. Hah? Langsungnya ditutulian. Ya Allah. Berat. Paling ringan wahyu itu datang pada Nabi Muhammad kalau Jibril berubah menjadi sosok seorang laki-laki, itu paling ringan. Karena jadinya ngobrol. Tapi kalau tidak, wahyu itu berat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan bobot tubuh beliau memberat atau jadi berat. Diceritakan oleh seorang sahabat ketika dia duduk dan Nabi Muhammad di samping beliau, tapi paha Nabi Muhammad meniban paha dia. Artinya duduk berdampingan. Kadang-kadang kalau kita bersila, kan ada tuh kadang-kadang paha kita ketiban paha teman. Nah, Nabi Muhammad kayak gitu tuh. Cuma Nabi Muhammad yang di bagian atas. Pas kala itu, kata sahabat yang mulia ini, wahyu turun. Rasanya mau patah. Kata, kenapa? Karena tubuh atau bobot tubuh Nabi Muhammad berat luar biasa. Karena menerima wahyu. Ini Nabi yang kita bicarakan. Yang tenaganya sama seperti 100 orang laki-laki. Nabi Muhammad itu. Tenaganya. Terus kemudian badannya jadi, bobotnya jadi berat. Kalian bisa bayangkan paha mau patah ini. Ya. Di saat yang sama ini bantahan untuk orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu itu adalah dari syaitan. Seperti orang kesurupan. Tidak, orang kesurupan itu badannya tambah ringan. Gak percaya? Coba aja kesurupan. Iya. Yang obesitas sering-sering kesurupan. Kurus. Eh jangan ya. Beda. Dan orang kesurupan, itu kalau misalnya dia sadar, tanya. Tadi kamu sadar gak ngomong apa? Gak sadar. Nabi Muhammad begitu wahyu selesai turun. Set. Allah berfirman. Beda jauh. Cuman mereka ingin sematkan itu pada Nabi Muhammad agar orang gak mau dengar. Dia itu orang gila. Dia itu kesurupan. Yang menyampaikan kepadanya wahyu itu setan, bukan Tuhan. Orang ingin menjauhkan. Yani Quraisy ingin menjauhkan orang dari Nabi Muhammad dari mendengarkan firman Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Jadi selevel Nabi Musa enggak sanggup. Ini kemudian Allah menampakkan diri kepada para walinya di dunia. Nuh. Nanti semua kita insyaallah dan semua kaum muslimin amin. Di surgalah insyaallah kita akan melihatnya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ini perkara gaib tapi harus kita yakini karena hadisnya sahih. Sesungguhnya kalian, kata Nabi Muhammad, akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Sama seperti kalian melihat rembulan. bukan Allahnya seperti rembulan, tapi kondisi kalian melihat tuh kayak lihat bulan. Kenapa? Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Kalau bulan purnama ada nggak pian besikutan? Nggak ada kan? Nggak ada. Pengen lihat bulan purnama sampai kisuk-kisuk. Nggak ada kan? Semua kita nyaman lihat bulan purnama. Maksudnya kondisinya seperti itu, saking nikmatnya. Walaupun sudah kita bahas di Masjid Al-Faruq, nikmat tertinggi adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat paling tinggi di hadis itu adalah melihat Allah, ada lagi di antara yang disembunyikan. Apa itu? Ridho. Allah Subhanahu wa taala meridhoi ahlul jannah. Ridho itu levelnya di atas cinta. Oke, lanjut. Kemudian karangan berikutnya. Ulun skip cerita ini. Perlu lanjutkan ke perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, perhatikan. Al-Khatib berkata, qala Al-Khatib, wa sannafa Abu Talibin Al-Makki kitaban sammahu Qutal Qulub. Jadi kitab ini dikomentari oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ala lisani sufiyah wa dhakara fi asya' munkarah mustabsha'ah fi sifat. Berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Abu Talib Al-Makki yang tadi mengarang kitab Qutul Qulub dengan bahasa kaum sufi, artinya karangan sesuai yang diinginkan pemirsa. Ngarang kitab tapi sesuai dengan request. Itulah disebutkan di sini, ala kalamihim, ala lisanis sufi, ala kalamil qaum. Macam-macam istilah Ibnu Jauzi di sini, tapi terjemahannya sesuai dengan yang diinginkan. Tidak menyampaikan kebenaran, karena terkadang pahit. Tidak menjauhkan orang dari keburukan, karena nanti dimusuhi. Dia karang sesuai dengan diinginkan orang. Berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Abu Talib Al-Makki mengarang satu kitab yang dia beri judul Qutul Qulub. Qut adalah makanan pokok. Dengan bahasa kaum sufi. Artinya sesuai dengan yang mereka inginkan. Di dalam kitab ini dia menyebut banyak hal yang mungkar, banyak hal mungkar dan tercela terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau hanya berikan kepada kita rangkuman. Mudah-mudahan beliau akan sebutkan nanti di sini sebagian di antaranya. Karena saking tercelanya, saking tidak pantasnya, Imam Ibnu Jauzi saja tidak mau menuangkan dalam karangannya. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi buku-buku Syiah ya. Berbicara tentang Nabi Muhammad, aduh luar biasa. Luar biasa. Disebutkan jangan deh, enggak nyaman dengar. Oke. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang, dan ini penting, kita akan baca footnote setelah ini ya, penting sekali ya. Selanjutnya muncullah Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dia mengarang sebuah kitab untuk mereka dengan judul Al-Hilyah. Perhatikan footnote. Kitab tersebut telah dicetak tanpa tahqiq maupun takhrij. Tanpa ada penelitian, tanpa ada takhrij hadisnya. Enggak jelas perawinya. Untuk memahami takhrij, misalnya seperti yang kita baca, hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari, nomor, halaman. Itu memaknai mudahnya ada takhrijnya. Artinya orang kemudian mudah merujuk. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Abu Dawud dalam kitab Anu, bab Anu, halaman Anu. Itu takhrij. Kata beliau, kitab ini takhrijnya tidak ada. Tahqiqnya pun enggak ada. Orang yang meneliti untuk kemudian meluruskan yang salah-salahnya, enggak ada. Yang kita baca ini buku tahqiqan. Buku aslinya kan namanya adalah yani Talbis Iblis. Yang kita baca ini adalah Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ini sudah diteliti. Yang baca di mukaddimah bagaimana beliau meneliti kitab ini. Riwayat-riwayat yang kemudian lemah beliau hilangkan. Artinya kalau misalnya ada satu pustaka yang mencetak buku ini tapi yang bukan tahqiqan, sangat tidak ulun anjurkan untuk pian beli. Dan tidak ada hubungannya saya dengan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Yang jelas ini jauh lebih baik. Ini al-muntaqan nafis. Sudah ditahkik, sudah diteliti. Hingga kemudian kita dapatkan seperti ini. Dan ini di antara keterangan Syekh Ali. Footnote-nya di antara keterangan Syekh Ali. Al-Halabi rahimahullah ta'ala, mungkin sebagian pian pernah jadi muridnya ketika beliau di Masjid Sanuddin Majdi. Kitab tersebut, Al-Hilya, karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, telah dicetak tanpa tahkik maupun takhrij. Ini versi ulun saja ya. Kenapa tidak ada yang mentahkik? Mungkin orang malas ya. Isinya semuanya dusta, palsu. Males orang. Apa yang ditahkik? Isinya bohong semua. Yang mau dibenerin apa? Yang mau diedit apa? Semuanya isinya khurafat, isinya khayalan dan lain sebagainya. Khayalan tingkat tinggi. Apa itu? Apa itu? Sepertinya sesuatu itu. Familiar ya. Itu lagu pop, ente tak dangdut. Lanjut ya. Kemudian ditakhrij juga sama. Nyampe-nyampein yakni pentakhrijnya. Di antara karya tulis Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Haikal. Di antara tugas beliau itu. Ini ilmu beliau, tahqiq dan takhrij. Karena beliau S3-nya di Fakultas Hadis. Walaupun harusnya kajian ini saya liburkan. Harusnya biar ke sana. Gimana ya? Gak enak juga ya. Ya. Saya aja pengen ke sana sebenarnya. Kapan pian bisa belajar kitab Muwatta? Baru mulai di Al-Faruq hari ini. Ya. Pian salah tempat. Ulun aja pengen ke sana serius. Aduh. Gimana ya? Nantilah diatur lagi jadwalnya ya. Mungkin 2022 biar lebih rapi lagi antar DKM ya. Iya. Karena kita para asatidah itu pengen nuntut ilmu sama beliau. Tapi khusus. Kita semua asatidah pengen punya kelas khusus beliau yang ngajar. Pian dapat gratis di situ. Pian kesini. Aduh. Nantilah diatur lagi ya 2022 ya. Biar rapi lah. Anda pengen belajar juga soalnya. Barakallahu fiik. Karena di kampus kita enggak belajar moto kayaknya. Seingat dulu nih, enggak belajar moto. Wallahu a'lam bishawab, bab apa yang beliau bahas, karena ulun tahu beliau bahas di Baitur Rahman kitab Abu Dawud ya. Di Baitur Rahman apa? Enggak, tapi kitab Abu Dawud kan. Sunan Abu Dawud. Oh, Bulughul Maram, tapi fikih muamalahnya. Nah, ini kitab moto beliau ambil bab apanya saya enggak tahu. Abu Daud di Syarifah ya. Wah, luar biasa ya. Okelah, kita lanjut dulu ya. Kitab tersebut sudah datangkah? Belum. Kitab tersebut artinya Hilyah karangan Abu Nu'aim Al-Asbahani telah dicetak tanpa tahkik maupun takhrij, tanpa ada penelitian, tanpa ada pengeluaran hadisnya. Enggak jelas pokoknya. Saya memperoleh berita bahwa ada seorang yang berilmu tetapi bukan pakar hadis. Berarti kan bukan bidangnya. Dia dan kelompoknya mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut. Lantas mengomentarinya. Bukan bidangnya, mentakhrij hadisnya dan mengomentari. Ini kan bukan pada tempatnya. Kayak saya kemudian berbicara tentang ilmu kedokteran. Gak nyambung. Diketawain sama orang. Atau sebaliknya, Anda disiplinnya berbeda, berbicara kemudian tentang disiplin yang lain. Karena bisa jadi seorang itu muthaqqaf, dia punya ilmu dari berbagai macam disiplin ilmu, tapi kulitnya saja mungkin. Tapi untuk mendalam, enggak akan. Kecuali orang yang betul-betul mendalami. Untuk kasus kita zaman sekarang misalnya, orang ketika S2 itu berarti mendalami satu bahasan tertentu. S3 lebih dalam lagi. Dan ini S3-nya di Madinah lagi. Aduh, luar biasa. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan S3 yang ada di lain-lain. Karena ulun tahu bagaimana perjuangannya. Saudi Arabia itu ingin mencetak ulama di zaman ulun ya. Yang diterima di S2 itu paling berapa ya? Paling 5 orang. Di Fakultas Hadis itu paling 5 orang. 3 itu diambil orang Saudi. Sudah diplot sama mereka. Jadi cuma dua diperbutkan oleh semua mahasiswa. Dan nyempil orang Indonesia, Ustaz Abdul Taslim. Anda bisa bayangkan bagaimana kecerdasannya. Saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi yang jelas porsinya jauh, separuh lebih diambil orang Saudi. Kenapa? Mereka ingin cetak ulama berikutnya. Sisanya baru dibagi. Nyempil orang kita satu. Itu semuanya angkat topi, karena di fakultas hadis. Semua juga tahu itu yang paling berat. Ulun bukan berarti pintar, enggak. Ulun waktu itu enggak ada pilihan. Ya, ulun pengen ke syariah supaya ulun tahu fikih lebih banyak. Itu yang paling kita butuhkan di sini. Tapi kita waktu datang ke Madinahnya telat. Akhirnya sudah penuh. Kalau ulun ambil fakultas dakwah, berarti ulun enggak belajar, karena semua yang ada di fakultas dakwah sudah ulun pelajari di pesantren. Makanya waktu itu, angkatan ulun ya, kalau ada yang ngambil fakultas dakwah, itu ditoyor-toyor sama teman-teman. Pokoknya ente malas. Kenapa? Kalau ente mumtaz juga orang biasa. Kenapa? Udah belajar semuanya. Akhirnya saya mencari yakni tantangan. Maksud fakultas hadis. Dan dapat 7 ya. Aduh. Ya Allah, nanti bisa. Adzan dulu deh, kita lanjutkan nanti. Malah cerita malah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah, ingatkan ulun, habis kita baca footnote, kita balik ke halaman ini. Karena ada yang cukup aneh dari kitab itu, bahwasanya Al-Khulafa Ar-Rashidun itu sufi. Aduh, aneh banget ya. Sufi kapan? Khulafa Ar-Rashidun kapan ya? Nanti kita balik ke atas. Hal ini ulun urang dari awal saja. Kitab tersebut, Al-Hilya, karangan Abu Nu'aim Al-Asbahani, dicetak tanpa tahqiq maupun takhrij. Tidak ada penelitian sebelumnya dan tidak ada takhrij hadisnya yang jelas. Siapa yang mengeluarkan? Saya memperoleh berita bahwa ada seorang yang berilmu tapi bukan pakar hadis. Dia dan kelompoknya mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut, lantas mengomentarinya. Hal ini sangat aneh, karena bukan bidangnya. Sulit dipercaya. Sungguh memprihatinkan kondisi ilmu dan ulama sekarang. Semoga Allah merahmati Imam Az-Zahabi yang menyatakan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, lalu di manakah ilmu hadis? Di manakah para pakarnya? Sampai yang mengomentari buku seperti ini bukan ulama hadis. Sampai yang mentahkik atau mentakhrij bukan ulama hadis. Kata beliau, para ulamanya mana? Kalau versi ulun tadi mungkin ulamanya malas ya. Tapi perhatikan. Aku hampir tidak pernah melihat mereka kecuali dalam bahasan kitab atau di bawah timbunan tanah. Artinya mereka bahas kitab mereka sendiri, para ulama al-hadis. Yang lebih penting, yang lebih utama mereka bahas, atau orang yang sudah meninggal. Perhatikan lebih aneh lagi. Saya mengatakan, Syekh Ali, peristiwa ini terjadi pada zaman, pada masa Adz-Dzahabi. Lama. Imam Adz-Dzahabi tahun berapa ya? Coba dicek. Tolong di Google, Imam Adz-Dzahabi. Ulama tahun ke-7 apa? Karena kalau enggak ke-7. Ketika masih ada pakar hadis, para huffaz, serta kemuliaan Islam dan kaum muslimin tinggi. Kejadian ini loh, terjadinya itu di zaman Imam Adz-Dzahabi. Di mana ahli hadis masih ada padahal. Di mana kemudian orang yang hafiz itu masih banyak padahal. Sampai kemudian orang yang tidak berilmu yang mengomentari satu kitab berkaitan dengan hadis-hadis yang tidak ada takhrijnya. Berikut kemudian nasihat untuk zaman kita. Lalu di manakah mereka sekarang? Maka hendaknya orang-orang yang memiliki sedikit ilmu tersebut merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tampil di depan. Nasihat untuk kita. Kalau belum pantas jangan tampil. Kalau belum pantas jangan maju. Ya. Ini nasihat Syekh Ali untuk kita berkaitan dengan cerita di atas. Kata beliau, maka hendaknya orang-orang yang memiliki sedikit ilmu tersebut merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tampil di depan. Baru hijrah, belajar dulu. Baru hijrah, ngaji dulu. Baru hijrah, dalami ilmu agama dulu, dakwah entar. Anda belum pantas, Anda belum layak. 15 tahun belajar saja, rasanya belum pantas. Ini tidak pernah ada sejarah nyantriknya, tidak pernah ada sejarah kuliah agamanya, kemudian tampil di permukaan. Perhatikan kemadharatannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yakni sebelum mereka benar-benar matang, faham Anda bahasa Arab dengan semua cabangnya, faham Anda usul fikih, faham Anda qawaid fiqhiyah, ya, ilmu-ilmu dasar berkaitan dengan, yakni ilmu syariat, Anda tahu, matang Anda dengannya, silahkan maju. Walaupun tentunya harus dibepuk dari awal. Sejak santri pun, bukankah kalian ketahui, mereka yakni sudah diasah sejak santri. Cuman kan tidak untuk tampil ke permukaan sebenarnya. Ya, walaupun tentunya, yakni pesantren kita pun begitu ya. Mudah-mudahan editingnya bagus, supaya tidak salah bicara. Karena belum waktunya. Belum waktunya untuk tampil ke permukaan. Mereka baru nuntut ilmu. Belum matang. Kalau misalnya itu bagian dari latihan berceramah, sudah filing untuk pesantren saja. Simpan untuk dokumentasi pesantren saja. Berikan reward mereka internal saja. Sekalipun misalnya mereka nanti menang yakni perlombaan khutbah di sana sini, alhamdulillah, keutamaan untuk dia. Mental dia kuat nanti untuk terjun di masyarakat, no problem. Karena semuanya memang harus dilatih. Pian kira tidak dilatih. Kalau tidak dilatih, boro-boro bisa naik mimbar itu. Mimbar Jumat itu berat. Orang yang mungkin sholatnya bolong-bolong, bahkan mungkin yang tidak sholat, Jumatan itu bisa hadir. Kalau misalnya kita tidak memberikan manfaat sebaik mungkin, materi sepadat mungkin, kitanya gugup, materi hilang. Kitanya gugup, gak bisa ngomong lancar. Kitanya gugup, ribet ngomong. Nah, ini barusan ribet nih. Gimana orang akan paham? Padahal dia waktu ke masjidnya, ya waktu Jumatan doang. Ya, harus selektif tentunya, apalagi memilih yang berkhutbah. Harus selektif. Lain dengan ceramah seperti ini, ada waktu bisa mikir, bisa ngatur handphone dan lain sebagainya. Kalau sudah di mimbar, gak bisa. Makanya, sorry nih, Baitur Rahman juga Al-Faruq. Belum tegur anak-anak, tapi di mimbar Jumat. Supaya tidak terjadi ke ustaz yang lain. Karena kita itu persiapan. Sebelum ceramah itu bisa berkali-kali latihan di depan cermin. Untuk mengulang timing. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in. Waduh, kelamaan. Hapus sedikit materi. Ulang lagi. Sudah rapi Anda menyiapkan, tak taunya anak ada yang warawiri. Ada anak ngobrol sana-sini. Ada lagi yang ngobrol sangat keras. Gimana kita gak tegur? Ya. Wallah alam bisa. Kalau misalnya naik mimbar innalhamdulillah, bertakwalah pada Allah wassalam. Ah, gampang. Orang kita bikin materi kok. Dan kalau misalnya materi itu diulang-ulang, jamaah bosen. Sudah di Masjid An-Nujar. Ah, kayak itu tuh. Akhirnya tiap Jumat bikin materi baru. Karena di Masjid Imam Syafi'i, kayak besok nih. Ah, ini pusing tuh antum suruh besok tuh. Ini bikin materi baru jadinya. Jadi antara, pokoknya kalau sudah di miss, biasanya materi baru. Makanya kadang belibet. Kalau sudah di masjid lain, kadang-kadang tuh sudah rewind. Sudah ulangan. Tapi saya sudah hafal. Kita punya kisi-kisi, tapi kemudian semuanya kita hafal. Kadang-kadang juga improvisasi. Tapi ketenangan sudah ada. Kalau gugup, gak bakal Anda ingat. Dan itu dilatihnya di pesantren. Diterpanya di pesantren. Oke, lanjut ulun-ulang. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki sedikit ilmu tersebut, bahasanya ilmu hadis ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tampil di depan. Yakni sebelum mereka benar-benar matang, jangan dulu, belajar dulu. Mantapkan dulu. Bikin Anda layak dulu hingga kemudian Anda naik ke permukaan. Karena hal itu hanya akan mendorong mereka mendatangkan hal-hal yang keliru. Gugup, salah ngomong. Gugup, salah hadis. Gugup, salah ayat. Kenapa? Gugup. Yang biasa di pinggir tuh, gugup. Itu guguk ya. Jangan ya. Kalau misalnya Anda punya media sosial, dengannya Anda ingin berdakwah, silahkan. Tinggal merepost punya ustaz, merepost akun dakwah yang mungkin sudah jelas naungan ustaznya, di bawah naungan ustaz siapa. Gitu aja sudah. Itu lebih aman. Kalau Anda betul-betul ingin juga berdakwah, reshare. Wallahu a'lam bissawab. Hingga pada akhirnya, apa yang mereka datangkan itu pun menjadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim surah Ar-Ra'd ayat 17. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Orang kalau kemudian berbicara tanpa ilmu, ya hilang. Tidak menghujam ke hati para pendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat untuk semua kita. Ini nasihat untuk semua kita untuk tuntut ilmu baik-baik. Hingga kemudian kita menjadi layak untuk mendakwahkannya. Lain cerita kalau lingkup dakwah Anda, internal keluarga. Oh, semua kita harus dakwah. Makanya beliau sebutkan sini adalah tampil di depan. Dia baru hijrah. Dia belum tahu banyak. Ditampilkan ke depan. Dijadikan layaknya seorang ustaz atau ustazah. Banyak salahnya dibandingkan benarnya. Banyak salahnya dibandingkan benarnya. Karena dia belum siap. Oke, kembali kepada bahasan. Di dalam kitab ini pula dia menyebutkan banyak hal mungkar dan buruk dalam bingkai tasawuf. Tanpa merasa malu, dia mengungkapkan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan para tokoh sahabat selainnya termasuk penganut sufi. Oh gimana? Enggak malu-malu dia ngomong seperti itu. Sahabat Nabi dibilangnya sufi coba. Kan kita sudah bahas, munculnya akhir tahun 100-an. Generasi awalnya pun tidak seburuk berikutnya. Niat awalnya pun sangat baik, sudah kita bahas kan pertemuan yang lalu. Niat awalnya luar biasa baik, ada tuh di halaman 185. Kita bahas kemarin. Ingin mensucikan hati dan jiwa. Ingin menjauhkan diri ini dari sifat tercela. Ingin membuat hati ini dekat dengan perbuatan yang atau memiliki sifat yang baik. Niat awalnya sangat baik. Itulah generasi awal orang-orang sufi. Tapi tetap di akhir tahun 100-an. Cuh. Setelahnya ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Enggak malu dia mengungkapkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para tokoh sahabat selainnya termasuk penganut sufi. Bahkan, ia menyebutkan pula hal-hal aneh dari mukmin pilihan itu. Bahkan ia menyebut bahwa Syureh Al-Qadhi, Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, juga Ahmad bin Hanbal ialah salah satu di antara para sufi. Bayangin. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahlus Sunnah. Kalau misalnya nih, orang misalnya ya, ingin yani rujuk gitu ya, Salafi Wahabi yang ada itu ya, mesti ujung-ujungnya adalah ke Imam Ahmad sebenarnya. Bayangin, gak ada malunya disebutin Imam Ahmad juga sufi. Sufyan Al-Thawri juga sufi. Al-Hasan Al-Basri juga sufi. Subhanallah. Kemudian disebutkan di sini juga, seperti itu juga dia sebutkan oleh As-Sulami di dalam kitab Tabaqat Sufiyah. Ini kitab ketiga nih. Ini kitab ketiga yang beliau sebutkan di sini. Catat Pak, nanti keluar di ujian. Al-Fudail Ibrahim bin Adham Al-Ma'ruf Al-Karkhi termasuk bagian dari Sufi. As-Sulami menetapkan mereka sebagai sufi dengan mengisyaratkan kepada pribadi zuhud yang terlihat jelas dalam dirinya. Ini semua adalah yakni sangkaannya, apalagi kemudian sampai tidak ada malu-malunya mengatakan para sahabat yang mulia-mulia mereka bagian dari sufi. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan perkataan ini. Tasawuf itu suatu paham terkenal yang lebih dari sekedar zuhud. Buktinya tidak ada orang yang mencela zuhud Sementara banyak orang yang mencela tasawuf, Imam Syafi'i bahkan mencela tasawuf. Demikian seperti dijelaskan pada uraian berikutnya, insya Allah kita akan pelajari begitu banyak. Mungkin satu pertemuan lagi berkaitan dengan karangan ini. Satu pertemuan lagi pekan depan insya Allah berkaitan dengan karangan ini. Ada kitab Ar-Risalah, ada kitab Sufatu Tasawuf, ada kitab Ihya Ulumuddin. Hehehe, nanti ya. Aduh, bahaya juga nih pengajian ini. Wallah alam bisa. Tapi Anda bisa baca sendiri dulu ya. Jadi kalau misalnya dulu saya ingat sekali Ustaz Subhan Bawazir dicela macam-macam tentang ketika beliau menyebutkan bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin banyak hadis lemah dan palsunya, yang ngomong itu Imam Ibnu Jauzi. Bisa jadi beliau hanya menukil perkataan Imam Ibnu Jauzi di sini. Ada tuh di halaman 190. Bagaimana beliau mengomentari kitab Ihya Ulumuddin. Allah nam bisa. Pekan depan lah. Ini sementara yang bisa disampaikan dan bermanfaat salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pertanyaan dulu. Sedikit ya, 1-2 pertanyaan ya. Oh ya teman-teman atau ikhwah atau bapak-bapak yang tadi angkat tangan untuk daftar buku, habis ini ngelis ya. Atau nomor antum ana sebutin deh. Berapa? 0896, catat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau dapat buku pekan depan. 08, nomornya Akh Sufyan. Oh, ibu-ibu sudah listnya ada. 0896-91-43-42-18. 0896-91-43-42-18. Yang hadir di sini ya, jangan yang online. Yang hadir di sini. Yang tadi barusan angkat tangan. Di bapak-bapak ada 15-an tadi, di ibu-ibu ada 5. 20 lah insya Allah pekan depan. Tolong Anda daftar ke Akh Sufyan biar nanti didata dan diberikan kitab. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Belum masuk ke pertanyaan dulu sebentar. Ibu ada berapa? Oh 11. Banyak juga ya. Kita berhenti insya Allah di 8.15, 10 menit. Ustadz, kenapa pian minum tangan kiri? Saat masjid lihat saya minum, memang tangan kiri, tangan kanan. Handphonenya handphone murah, makanya nggak bisa menampilkan sesuai dengan tampilan saya. Ini kanan, tapi kelihatan di sana kiri. Anda lihat YouTube deh, kelihatan tuh. Saya minum tangan kanan. Ya kali saya minum tangan kiri. Lo kata gue orang awam. Barakallahu fikum. Ketawa dia. Aduh, ada-ada. Bagaimana kita bahas sufi pertanyaan salat. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salat agar orang yang berbicara dengan isyarat dengan anaknya saat salat, misal dengan menggelengkan kepala. Bagaimana sholat orang yang berbicara dengan isyarat? Oh, orang bisu ya maksudnya? Enggak. Berbicara dengan isyarat dengan anaknya saat sholat, misal dengan menggelengkan kepala. Oh ya, siap. Mungkin nyuruh diem atau mungkin nyuruh anaknya tripping ya. Nah, itu tripping istilah tahun berapa itu? Ya Allah. Tapi saya enggak pernah ke night club ya. Curi-curi lihat pernah ya. Kalau dulu di kapal tuh, kapal kan kalau kita ke pesantren kan naik kapal ya. Sini Semarang langsung, sini Surabaya. Kan ada pubnya ya. Itu apa sih isinya? Pub itu apa sih isinya? Tapi alhamdulillah enggak pernah masuk ya. Aduh, karena takut sekali. Takut suka. Wallahu alam bisawab, kita takutkan ini gerakan yang tidak semestinya dilakukan. Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka bisa membatalkan sholat. Karena Anda melakukan gerakan yang tidak semestinya dilakukan. Lain dengan gerakan orang yang misalnya ngisi sof kosong. Lain dengan gerakan orang yang harus buka pintu. Cuman dia yang ada di rumah, tapi ada yang datang. Iya, gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Belum pernah lihat ya. Sorry, saya ketawa duluan. Jadi teman sholat, tapi mencetin jerawat. Nah ini gak apa, gerakan gimana? Siapa itu? Pian bayangkan gak kenapa saya bisa tahu? Berarti kan saya juga gak sholat. Aduh ya Allah. Ya di samping saya kan kelihatan lah orang. Ya Allah. Kurici ya. Aduh ya Allah. Itu di pesantren ya. Jangan, ini gerakan yang tidak mesti dilakukan. Kalau misalnya yakni gerakan-gerakan yang harus dilakukan seperti orang yang sholat tapi menggendong anak, harus bergerak dia. Allahu Akbar, dia gendong anaknya. Ruku masih bisa gendong tuh. Tapi begitu mau sujud, taruh anaknya sujud. Duduk di antara dua sujud, kemudian begitu naik berdiri, dia jemput lagi. Ya, itu gerakan yang harus dilakukan. Karena di antara kesuksesan seorang ayah atau ibu, anak itu nempel sama dia. Anda letakkan, nangis dia. Itu kabar gembiranya, itu bukti Anda sukses sebenarnya. Anak Anda gak gampang digendong orang, itu Anda sukses sebenarnya. Anda bikin ikatan yang luar biasa dengan dia. Cuman perkaranya adalah untuk ibu-ibu, kalau ini terjadi, syukur dia bahagia, anak saya suka sekali dengan saya, kami terhubung. Tapi begitu dilepas pengen sholat, nangis. Maka ya harus digendong. Lawang sholat sudah masuk. Nunggu dia tidur, waktu berlalu panjang. Wallah nam bisa. Jadi itu diantara gerakan yang memang harus dilakukan. Kalau ini kita takutkan minimal makruh ya. Mudah-mudahan tidak membatalkan. Karena mungkin sekali aja. Tapi kalau 3 kali ya batal udah. Kebanyakan. Wallah nam bisa. Apalagi udah geleng-geleng. Kebanyakan, gerakannya kebanyakan. Jangan banyak. Tinggalkan, kalau bisa tinggal. Barakallahu fiikum. Minimal sekali tentunya sholatnya sah, tapi tentunya ada dosa. Tapi kalau misalnya ikut pendapat Imam Syafi'i, batal. Karena gerakan yang enggak mesti harusnya dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya nanya Ustaz Ahmad ini. Ustaz berkaitan dengan fikih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara mendakwahi tetangga yang suka memutar musik? Saya yang pengen nanya Anda nih. Ya, kalau Anda tahu kasih tahu saya caranya. Ya Allah. Enggak. Saya bingung ya, terkadang orang itu kenapa ya harus disetel, harus dinyalakan senyaring itu untuk apa sebenarnya? Kalau dia pengen luar biasa bassnya itu, Anda beli headset sekalian tuh yang masuk ke dalam tuh. Kencengin sekalian biar bangang telinga. Lu bingung juga, di antum ada gak? Di apian pasti ada lah di sekitar kita itu. Nyetelnya tuh harus nyaring tuh apa gitu. Maksudnya ingin memperlihatkan ke orang saya punya subwoofer, ingin memperlihatkan ke orang genre musik saya, tapi genrenya juga gak jelas. Hari ini house music, besok dangdut, besoknya lagi slow rock Malaysia, kan susah ninggalinnya. Ya, kalau dangdut gampang. Apalagi house music gampang. Mun sudah lagu 90-an, aduh. Walaupun istighfar juga bang, cuman nyaring banar. Ya minimal akhirnya kita mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Ya, susah. Walaupun harus sampaikan ilmu kepadanya, tapi gimana? Perkara yang lebih penting daripada itu, terkadang kita lihat pada dirinya, sholat aja enggak. Waktu sholat datang dia enggak sholat, Jumatan datang dia enggak Jumatan. Ada yang lebih utama yang kita harus bahas. Itu pun belum bisa kita sampaikan. Orangnya sangar kah? Gonol kah? Sangar, gonol, betato pulang. Umah, kiapa memadahinya? Ya, selain Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan istighfar, karena terkadang batis begarak juga. Aduh ya Allah. Sudah selorok Malaysia lo. Maka nyari benar ya Allah. Aduh, mungkin dia nyari mana yang pas sama kita ya, dicoba-coba gitu ya. Ini ustaz ini mana yang ketujuh jar. Aduh. Sampai Sidin minta ke sini, Pak, kalau kamu download. Nah, ini. Enggak ya, ya Allah. Alhamdulillah kalau misalnya sampai level khusus, serius, sampai beli, dulu beli ya, kemudian zaman sekarang download, enggak lah. Cuman kalau yang di jalan, di rumah makan, orang tiba-tiba datang ngamen, aduh susah sekali. Wallah namisa. Kami sering merasa terganggu dengan suaranya, sama. Apakah berdosa jika kita mendiamkan tetangga yang memutar musik ustaz? Enggak dosa, Anda enggak mampu berdakwah. Minimal Anda harus ingkari dengan hati karena Anda belum mampu. Lain ceritanya kalau misalnya Anda melihat orangnya, Anda bisa menakar keilmuannya, mungkin Anda bisa dakwah. Ini kan enggak. Bingung kita caranya. Tapi memang subhanallah, mudah-mudahan suatu saat ada momen kemudian kita bisa menyampaikan. Bahwasanya yani kalau ingin mendengarkan ya untuk bapak saja. Karena kita terganggu dengannya. Terkadang ada nang sung-sung benar ada nang malam juga ada. Dari rumah tuh nah, Mbah tuh mantar anak ke ukhuwah lo. Di jalan tuh nah, di perumahan yang di situ. Itu ada tuh. Ulun kan pun mantar ya, 7:15 jam 7. Nyarnya minta ampun ya Allah. Rumahnya parak rubuh ya. Rumahnya tuh nah, tunjul rubuh rumahnya tuh nah. Maksudnya. Aduh ya. Apa gitu, bingung gitu ya. Yang Anda ingin perlihatkan apa gitu. Ya Allah, bingung juga ya. Karena kalau misalnya rumah Anda gedong gitu ya, kemudian subwoofer Anda luar biasa mahal nyaring, wajar walaupun ganggu juga, tapi ini enggak. Anda enggak seperti itu. Banyak istighfar ya. Apakah kita berdosa? Tentu tidak. Minimal mengingkari itulah selemah-lemahnya iman yang kita miliki. Karena kita belum mampu. Ulun ya, ulun pernah terkondisikan di tengah majlis yang akikahan bahtu nang ya beterbang, akikahan, batu beterbang, batu karena ada asrokolnya. Nah itu. Jadi ada undangan di kampung, di Dahlia waktu itu. Ulun hadir dong, oh sof awal. Hadir akikahan, makan dong. Sampai ke sana, totonya belum pada datang. Wah saya biasa lebih awal datang gitu ya. Wah, dulu aja duduk di dalam santai. Terus datang orang biasa. Datang maskapai. Nah, ulun sudah di tengah. Sudah di tengah dan sudah penuh. Gimana mau keluar ya? Akhirnya acara itu bermula, kemudian wah orang berdirian duduk aja, ulun ngurangin ngulang-ulang hafalan tuh, walaupun nggak bisa juga ngulangin tabarok. Wah, ya Allah. Jadi ulun pernah terkondisikan dua, terkondisikan yang kedua, ulun pernah diminta untuk menggantikan ceramah. Akhirnya ulun gantikan, begitu datang, ulun sudah ya istilahnya belum masuk masjid itu ulun, wah orang lagi ada maskapai penerbangan, ulun pengen belok, mereka lihat itu Ustaz Nyajar, bye. Ulun pengen kabur itu serius di Teluk Dalam. Untuk waktu itu ulun awal-awal dakwah menggantikan ustaz tertentu lah, lupa ulun. Iya, jadi ulun pengen kabur. Ustaz sini tak jadi. Ya masuk ya Allah. Tapi mereka berhenti dulu terbangan. Akhirnya ini kesempatan untuk ceramah karena totonya ibu-ibu semua. Wah, ibu-ibu bukan bapak-bapak. Beranilah saya melawan ya. Saya sampaikan tentang sunnah dan lain sebagainya, mudah-mudahan mereka tercerahkan. Selesai, pamit keluar 100 meter enggak ada suara. Wah, kayaknya sukses nih ceramah saya ini. Bahwasanya perkara yang pernah lakukan sekarang enggak ada contohnya. Wih, sukses. 200 belum. Begitu, wah, bunyi lagi, waduh. Ya sudahlah berhenti saya. Soalnya berikutnya itu saya ditelepon lagi, enggak Bu, saya di antara yang tidak merayakan waktu itu saya enggak paham waktu itu adalah bulan Maulid. Iya, saya enggak paham waktu itu. Jadi isi ceramah namanya juga belajar ya. Oke, ya Allah. Aneh-aneh ya. Ini pengalaman dakwah lah. Cukup ya. Ulun rasa cukup. Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah. Mudah-mudahan yakni ketika kita salat kita tahu bahwasanya gerakan-gerakan yang tidak semestinya kita lakukan, kalau kita akan batalkan, maka kita tahan diri. Berkaitan dengan anak, ya mungkin ya tinggal atur, yakni siapa yang ngomong. Kalau misalnya Anda sudah sholat di masjid, segeralah pulang, Anda ngomong anak, biar istri Anda bisa sholat dengan mudah. Iya, karena juga mereka ingin juga on time ya, dekat waktunya, enggak terlambat jauh. Setting waktunya biar istri kita juga bisa sholat dan kita yang menjaga anak. Yang kedua berkaitan dengan ketika kita tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan lisan, dengan perbuatan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, belum memiliki kemampuan itu, maka minimal ingkari dengan hati. Dengannya, selama kita tidak meridhoinya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.